اتفضل. Menguji, mengujinya dengan bagaimana? Barakallahu fi. Iya, orang itu mungkin berbuat syirik tanpa dia ketahui perbuatan tersebut. Ya. Bisa jadi orang itu berbuat syirik dengan tidak mengerti atau tidak menyadari perbuatan tersebut sebagai perbuatan syirik. Bahkan mungkin saja orang itu tidak menyadari berbuat dan berkata yang membatalkan tauhidnya tanpa dia menyadarinya. Tinggal hukum daripada perbuatan tersebut bagaimana. Nah, kalau dia berbuat itu dan berkata tentang syirik itu di tempat yang memang jauh dari ilmu, tidak sampai padanya dakwah ilallah, nah, maka tentu yang demikian ini diharapkan untuk dimaafkan oleh Allah. Karena dalilnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal ini ialah firman Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidaklah menyiksa satu kaum sehingga kami mengutus seorang rasul. Dengan ayat ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka kaum yang tinggal di satu daerah yang jauh dari dakwah, yang tidak sampai kepadanya informasi dakwah ila tauhid ini, maka diharapkan mereka dimaafkan oleh Allah dengan perbuatan syiriknya. Tetapi kaum yang sampai kepadanya informasi dakwah ila tauhid ini, ya, ini kalaupun dia belum sempat mengerti, belum sempat memahami tauhid, maka tetap dia berdosa karena semestinya dia itu mempelajari tauhid. Belajar tauhid itu adalah fardu ain. Maka ketika dia hidup di daerah yang di sana sampai dakwah, sampai padanya informasi dakwah ila tauhid, tapi dia tidak mempunyai perhatian sama sekali terhadap informasi itu, bahkan tidak penasaran sedikit pun pada informasi itu, sampai akhirnya dia tidak mengerti mengucapkan kata-kata yang membatalkan tauhidnya atau merusakkan tauhidnya, berbuat dengan perbuatan yang membatalkan tauhidnya atau merusakkan tauhidnya, maka dia dihukumi dengan perbuatan yang syirik pula, walaupun dia tidak tahu bahwa perbuatan dan perkataannya itu syirik. Nah, ini tentunya dengan hukum kondisi daripada masing-masing masyarakat tersebut. Adapun mengetes daripada keluarganya dengan tauhid adalah sunnah, amalan sunnah. Karena Rasulullah SAW berbuat demikian kepada keluarga beliau, ya, kepada budak belian, kepada orang merdeka, itu Rasulullah mengetes dengan menanyakan aynallah. Seorang budak ditanya oleh Nabi, aynallah, di mana Allah? Budak ini sambil mengisyaratkan ke langit, Allahu fis sama, Allah di atas langit sana. Maka Rasulullah gembira dengan jawaban ini. Maka Rasulullah mendatangi pemilik budak ini dan memberitahu bebaskan budak ini karena dia adalah seorang yang mukmin. Maka tuannya pun karena Rasulullah memerintahkan demikian, dibebaskanlah budak ini sambil menyatakan, Allah telah membebaskan kamu dari perbudakan di dunia. Semoga Allah membebaskan kamu dari ancaman api neraka di akhirat karena jawabanmu yang benar itu. Nah, jadi kalau dalam rangka pendidikan, kalau dalam rangka membangkitkan membangkitkan penasaran keluarga itu kepada keharusan belajar tauhid, maka boleh kita membuat pertanyaan-pertanyaan. Barangkali yang tidak punya penasaran untuk belajar tauhid itu karena menganggap, kalau tauhid saya sudah bertauhid, nggak perlu belajar, saya sudah bertauhid, begitu barangkali. Atau kebanyakan orang yang tidak punya penasaran kepada ilmu tauhid karena mempunyai keyakinan seperti itu, ya. Nah, untuk melunturkan, meruntuhkan keyakinan yang seperti itu, langsung saja ditanyai pertanyaan yang menyebabkan dia tersentak. Ternyata dia tidak tahu tauhid itu. Diharapkan dengan itu dia mengerti, ternyata tauhid itu adalah perkara yang harus dipelajari. Nah, coba kamu tanyakan kepada orang-orang yang sudah gede, yang sudah merasa yakin dia bertauhid. Aina Allah, di mana Allah? Sungguh kamu akan dapati jawaban berbagai macam. Nah, padahal ini pertanyaan yang sederhana, tetapi prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran was sunnah. Wahakala, wallahu a'lam.